dan juga ayat ya 134. Ya. Jadi dicat diberikan catatan kaki telah berlalu tafsir ayat ini. Maksudnya itu surat Al-Baqarah ayat 134. Kalau Bapak buka-buka kembali pada surat Al-Baqarah ayat 134, kita akan dapati itu ya, yaitu pada halaman 219 kita akan dapati ayat itu. Baik. Dan kemudian Syekh mengatakan atau penulis rahimahullahu taala mengatakan wa karrara liqat'i ta'alluqi bil makhluqin. Perhatikan. Dan Allah mengulang ayat ini untuk memupuskan adanya ketergantungan kepada para makhluk. Ya, adanya ketergantungan kepada para makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Agar kita tidak bergantung kepada para makhluk. Lihat di ayat yang ke-134 tadi, ayatnya berbunyi tilka ummatun qad khalat. Artinya itu adalah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Artinya baginya apa yang telah diusahakannya dan bagian kalian apa yang sudah kalian usahakan. Sebelum ayat itu, ayat yang ke-133, Allah menjelaskan tentang tauhid. Jadi di sini singgungan kepada orang yang sering bergantung dengan keturunan. Keturunan kita sudah lewat. Meskipun dia keturunan Rasul misalkan, keturunan orang alim misalkan, keturunan tuan guru misalkan, maka sudah lewat. Itulah keturunan yang mereka kerjakan. Amalan mereka milik mereka, amalan kita milik kita. Artinya tidak bisa seseorang karena keturunan kemudian dia masuk surga gara-gara keturunannya, enggak. Dengan beberapa hadis di antaranya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya telat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mengulang ayat ini untuk memupuskan adanya ketergantungan kepada makhluk, ini maksudnya adalah jangan bergantung kepada keturunan. Ya. Bahwasanya semuanya sudah selesai. Kemudian lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, anak perempuannya Muhammad. Salini min malillahi syi'ti. Mintalah kepadaku dari apa saja yang Allah berikan kepadaku dari harta. Fa inni la ughni 'anki syai'an. Aku tidak akan menolongmu sedikit pun nanti hari kiamat. La maka sabat walakum maka sabtu. Ya. Kemudian wa annal muawwala alaihi mattasafa bihil insan la amala aslafihi wa abaihi. Dan bahwasanya yang menjadi sandaran adalah apa yang menjadi sifat manusia itu, bukan dari perbuatan para pendahulu dan nenek moyangnya. Ini pelajaran pagi ini bagi kita yang sangat berarti. La maka sabat wa lakum maka sabtu. Hari kiamat tidak akan ada yang mampu menolong seseorang untuk orang lain kecuali amal orang tersebut. Bukankah tadi ayat atau malam tadi dibaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Sebelum datang ayat, sebelum tidak ada manfaat syafaat, rekomendasi, ya, kemudian pertemanan, tidak ada manfaat. La yamliku la apa ayatnya? La yamliku nafsun li nafsin syai'.